Al-Syeikh rahimahumullah, masih tentang maja'a fit tatayyur. Qala al-musannif rahimahullah wa li Abi Dawud bi sanadin sahih an Uqbah bin Amir, di Abu Dawud dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala dzukiratit tiarah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan tentang tatayur di hadapan Rasulullah sallam. Faqala ahsanuha al-fa'l, maka kemudian Rasulullah katakan yang terbaik dari bentuk tiarah adalah al-fa'l. Telah lalu makna fa'l, tafa'ul. Wala taruddu muslima, dan ketika itu tidak sampai menghalangi seorang muslim, tidak sampai membuat dia menggagalkan niat baiknya atau amalan yang hendak dia kerjakan. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, maka kalau kalian melihat sesuatu yang kalian tidak senangi, kalian khawatir, kalian takuti, fal yaqul, ndaklah kalian ucapkan doa ini, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, ya Allah tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau, wa la yadfa'us sayyiati illa anta, tidak ada yang menepis kejelekan, menghindarkan dari kejelekan, tidak ada kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada kekuatan, tidak ada upaya memindahkan dari satu kondisi ke kondisi yang lain kecuali juga hanya engkau ya Allah. Qauluhu an Uqbah bin Amir, adapun Uqbah bin Amir, hakadha waqa'a fi nusakh at-tauhid, begitu terdapati dalam semua manuskrip makhthutat dari kitab induknya, kitab tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Uqbah bin Amir. Wa sawabuhu, namun yang benar, yang tepat, an Urwah ibni Amir, adalah Urwah bin Amir, bukan Uqbah bin Amir. Urwah ibn Amir. Kadza akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma, sebagaimana hadis diriwayatkan demikian dari Urwah bin Amir di Musnad Ahmad dan Abu Dawud dan yang lainnya. Wa huwa Makki, dan beliau Makki, orang Mekah. Urwah bin Amir, ukhtulifa fi nasabihi, diperselisihkan tentang nasabnya. Faqala Ahmad an Urwah ibn Amir al-Qurashi, di Musnad Ahmad disebutkan Urwah bin Amir al-Qurashi, dari Quraisy. Wa qala ghairuhu, namun di selain Musnad, al-Juhani, Urwah bin Amir dari Juhaina, al-Juhani. Dipersisikan nasabnya, apakah dia Juhani, apakah dia Qurashi. Wa ikhtulifa fi suhbatih, sebagaimana diperselisihkan nasabnya, diperselisihkan pula apakah dia seorang sahabat atau bukan. Ini sampai pada tingkatan syarafus suhbah, mendapat keutamaan bersahabat dengan Rasulullah SAW, karena keutamaan itu besar. Orang-orang yang dipilih oleh Allah menemani Rasulnya. Faqala al-Barudi, kata Al-Barudi di sebagian nuskhah mungkin tertulis Al-Mawardi. Ada Mawardi, keliru. Mawardi nama fuqaha Syafi'iyah. Nama ulama besar di madhab fiqih Syafi'i dan bukan bidang beliau. Artinya masalah hadis seperti ini, perawi, nasabnya, sahabat atau bukan, beliau fuqaha besar na'am. Dan bukan beliau yang dimaksud, tapi Al-Barudi. Mawardi fuqaha na'am. Salah cetak mungkin. Lahu suhbah, kata Barudi, Urwah bin Zubair termasuk sahabat. Wadzakara Ibnu Hibban fi thiqati tabi'in. Namun Ibnu Hibban menyebutkan beliau di tabaqat thiqatu tabi'in. Tabi'in yang thiqah artinya di bawah para sahabat, termasuk murid-murid sahabat tabi'in, enggak sampai kepada sahabat. Wa qala al-Mizzi, adapun kata al-Mizzi, la suhbata lahu tasih. Enggak sampai mendapatkan suhbah, bukan termasuk sahabat. Seperti yang disebutkan, yang jelas diperselisihkan tentang Urwah bin Zubair ini, Urwah bin Amir. Qauluhu faqala ahsanuhal fa'al. Qataqaddama annahu kana yu'jibuhul fa'al, telah lalu bagaimana Rasulullah SAW menyenangi tafa'ul, orang bertambah semangatnya, optimis dengan fa'al atau tafa'ul, mendengar nama yang baik. Wa rawat Tirmidzi wa shahahahu an Anasin radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja li hajatihi yuhibbu an yasma'a ya naji ya rashid. Kata Anas, Rasulullah sallam jika keluar untuk suatu keperluan, beliau senang dan berharap yang beliau dengar itu semisal nama ya najih, najih dari najah, keberhasilan, najih, kebaikan, nah, sukses, atau ya rasyid dari rusyd, yang lurus, yang kuat, yang baik. Seperti telah lalu, bahkan beliau mimpi dan beliau takwilkan Rutab ibnu Tab, nah, di rumah Uqbah. Wahakadha. Warawa Abu Dawud an Buraidah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yatatayyaru min syai'. Di Abu Dawud dari Buraidah bahwa Rasulullah enggak pernah tatoyur dengan apapun, merasa sial dengan sesuatu. Wa kana idza ba'atha 'amilan sa'ala an ismihi. Namun jika beliau mengutus seseorang untuk keperluannya kemana begitu, beliau tanya namanya. Fa idza a'jabahu fariha bihi. Kalau nama itu menyenangkan beliau seperti tadi, Naji, Rashid, atau semisalnya, beliau senang. Ah, insyaallah khair. Wa in kariha ismahu ru'ya karahiyatu dzalika fi wajhihi. Namun jika nama itu tidak menyenangkan beliau, nama yang jelek, terlihat beliau enggak senang. Di raut wajahnya terbaca oleh para sahabat bahwa Rasulullah enggak senang dengan nama ini. Wa isnaduhu hasan wa hadza fihi istimalul fa'l. Ini pula sama bagaimana fa'al itu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnul Qayyim, kata Imam Ibnul Qayyim, akhbara sallallahu alaihi wasallam annal fa'al min at-tiyarah. Dalam hadis ini Rasulullah kabarkan bahwa fa'al itu termasuk tiyarah. Karena ketika beliau ditanya tentang tiyarah, tatoyur, beliau katakan ahsanuhal fa'al. Yang terbaik adalah fa'al. Berarti fa'al itu termasuk dari bentuk tiyarah, tatoyur. Tapi dalam sisi positif. Wa huwa khairuha, dan itu yang terbaik. Ahsanuhal fa'al. Fa'abtalat tiyarah. Maka kalau itu bentuk tiyarah yang negatif, merasa sial, merasa takut, ciut nyalinya, gak berani melakukan sesuatu, takut celaka dan semisalnya, itu dibatilkan oleh Rasulullah, dinafikan. Wa akhbaro annal fa'la minha walakinahu khairun minha. Rasul kabarkan memang fa'al termasuk dari tiyarah, tapi itu yang terbaik. Fafasala bainal fa'al wa tiyarah. Maka beliau bedakan, beliau pisah mana yang terlarang, mana yang tercela, mana yang dinafikan, dibatilkan, yaitu tiyarah, tatoyur, mana yang diperbolehkan dan membuat beliau kagum, senang, fa'al. Lima bainahuma minal imtiyas wa tadhad. Wa naf'u ahadihima wa madharratul akhar. Karena yang satu bermanfaat, yang satu madharrat. Intinya persamaannya adalah kedua-duanya, tatoyur atau tiyarah dengan fa'al, sisi persamaannya kedua-duanya yu'athir, memberi pengaruh, ada pengaruhnya, ada dampaknya. Na'am, tiyarah memberi pengaruh, fa'al juga sama memberi pengaruh. Kedua-duanya bisa membuat orang semangat atau semakin berani, semakin yakin dengan apa yang hendak dia lakukan. Naam, karena pengaruhnya tadi. Dari sisi itu sama, fa'al adalah tiyarah. Namun bedanya jauh. Tiyarah membuat orang bergantung kepada yang dia tatoyuri, kepada yang dia merasa sial dengannya, betul-betul dia takuti. Seperti yang telah lalu, angka hari tertentu, suara burung, terbangnya burung ke arah mana, atau apa saja yang didengar, dilihat, diketahui, dia bergantung kepada itu. Ini tatoyur. Dia takuti. Berpengaruh pada dirinya. Tatoyur pula melemahkan sangat tawakal seseorang kepada Allah. Melemahkan tawakal seseorang kepada Allah. Tatayur pula su'udzon kepada Allah, buruk sangka. Dia akan celaka, dia gak akan selamat, dia akan begini. Tatayur. Tatayur pula membuat orang kerdil, pengecut, kecil nyalinya, sehingga sampai dia gagal, enggak berani melakukan sesuatu karena tatoyurnya. Wah, ini sial. Enggak jadi safar, bahaya nanti celaka. Wah, ini sial karena ini, maka enggak jadi beli, enggak jadi nikah, enggak jadi ini, enggak jadi itu. Semua ini tatoyur. Beda dengan fa'al. Fa'al lawan dari semua tadi, semakin kuat tawakalnya kepada Allah, semakin baik husnudzonnya kepada Allah, memberi nasyat, semangat, optimisme untuk orang maju dan melakukan apa yang hendak dia lakukan. Berarti ini khair insyaallah, alhamdulillah, dengar nama ini atau semisalnya, maka jauh berbeda dari sisi ini. Maka ada sisi kesamaannya, ada sisi perbedaannya. Kalau kamu ditanya kenapa fa'al kok dimasukkan ke dalam kategori tiaroh, karena Rasul ditanya tentang tiaroh, tatoyur. Beliau katakan ahsanu hal fa'al, berarti fa'al termasuk tiaroh. Naam, dari sisi ta'thir, kedua-duanya punya pengaruh, mempengaruhi orang. Tapi bedanya tadi, yang ini negatif, memadorotkan dan merugikan orang, buat kecil dan ciut nyalinya. Yang fa'al sebaliknya, membuat besar dadanya, optimisme, husnudzon, tawakal kepada Allah. Itu perbedaannya. Wa nadhiru hadza man'uhu minar ruqa bisyirk wa idnuhu fir ruqya idza lam yakun fiha syirk. Serupa dengan ini, kata Ibnu Qayyim, agar kita tidak bingung kok yang ini ada bedanya, ada samanya. Naam, seperti ruqyah. Kedua-duanya namanya ruqyah. Cuman ada ruqyah yang dilarang, dicela, diharamkan. Ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang biasa digunakan oleh ahlul jahiliyah, komat kamit, baca mantra ini itu untuk kesembuhannya, atau melindungi dari jin syaitan. Ruqyah memang, tapi itu syirkiyah, haram. Ada juga ruqyah syar'iyah, ruqyah yang syar'i, diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bacaan ayat kursi, al-ikhlas, mu'awidhaten, atau doa-doa yang lain. Sama. Kedua-duanya ruqyah, tapi ini beda, ini beda. Lima fihi minal manfaatil khaliyah minal mafsada. Karena yang ini ruqyah syar'iyah dibolehkan ketika dia terbebas dari kerusakan dan kebatilan. Ini pun sama, fa'al dibolehkan karena terbebas dari mafsada, terbebas bersih dari kejelekan yang ada pada tatoyur, bahkan disenangi dan dikagumi oleh Rasulullah SAW, fa'al. Dan beliau seperti Anas katakan tadi, senang kalau dengar kata-kata tadi, Najih, Rashid. Nah, qauluhu wala taruddu muslima qala at-tibi ta'ridun bi annal kafira bi khilafihi. La taruddu musliman, kata at-tibi rahimahullahu ta'ala, ini ada semacam isyarat dari Rasulullah SAW bahwa kalau itu kafir akan berbeda hukumnya. Isyarat bahwa kalau orang sampai enggak berani menjalankan hajatnya, menggagalkan hajatnya karena tatoyurnya, maka dia bukan muslim. Karena Rasul katakan wala taruddu muslima, Kalau seorang muslim gak akan tergagalkan oleh tatoyurnya. Makanya kalau itu musyrik, kalau itu orang kafir ya wajar. Mereka gak kenal Tuhan, gak kenal Allah. Wala faham tauhid, wala iman. Tawakalnya gak ada, apalagi husnudhonnya, imannya kepada Rabb. Maka takut dengan segala sesuatu, takut dengan angka 13, takut dengan hari ini, dengan burung itu, dengan suara ini, dengan yang dia lihat. Musyrik, kafir, billah. Makanya Rasul katakan, wala taruddu muslima. Kalau dia muslim, gak akan terhalang karena tatoyurnya. At-Tibi rahimahullah, ulama sebutkan punya kelebihan rahmatullah alaih, sering mengupas dan istimbat dari nusus sesuatu yang mungkin jarang difahami atau diketahui oleh para ulama pada umumnya. Ini makna-makna yang tersirat, kandungan isi dari suatu hadis dikupas oleh beliau dan disarah lebih jauh. Itu kelebihan Al-Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala. Dan banyak sering dinukilkan oleh para ulama karena kelebihannya itu. Seperti termasuk At-Tibi yang menyebutkan ketika Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mal'una wa mal'un ma fiha. Dunia itu terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, dan terlaknat semua yang ada pada isinya. Illa zikrullah wa ma wala, kecuali zikrullah dan yang menyertainya atau yang mendekatkan orang pada Allah. Wa alimun wa muta'allimun, dan seorang alim yang berilmu, wa muta'allim, dan orang yang sedang proses belajar ilmu. Salah satu makna yang beliau ungkapkan bahwa ketika Rasulullah katakan zikrullah wa ma wala, sebenarnya telah masuk di dalamnya semua yang menyertai zikrullah atau semua yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah, termasuk ilmu. Karena ilmu menyertai zikrullah dan dia termasuk zikrullah yang tertinggi. Ilmu sangat mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Sebagaimana ibadah yang lain, sholat, zakat, puasa, sedekah dan yang lain-lainnya. Tapi mengapa dari keseluruhan pintu-pintu kebaikan dan amal soleh yang secara khusus Rasul sebutkan hanya ilmu setelah zikrullah? Kenapa enggak zikrullah mawala, kemudian orang yang bersedekah misalnya, kemudian orang yang banyak puasanya, kemudian orang yang banyak ininya. Dari seluruh yang ada, yang itu semua masuk dalam zikrullah wa mawala, hanya ilmu yang disebutkan, wa alim wa muta'allim, bas. Kata At-Tibi di sini beliau menunjukkan keutamaan ilmu, bahwa dia tertinggi levelnya dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. dibanding pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Semua enggak disebut. Hanya ilmu alim wa muta'allim. Hanya itu. Yang itu pun sebetulnya sudah masuk dalam zikrullah. Karena zikrul khos ba'dal 'am itu menunjukkan ahamiyah. Penyebutan suatu yang khusus setelah umum itu ada makna lebih di dalamnya. Ada perhatian lebih. Kayak kamu bilang misalnya, besok misalnya anak TM rehla, besok rehla ke mana, ke desa sana, semua anak TM ya ke sana, jangan lupa, bahkan Thabit Alvin ikut. Dari semua dua ini disebut, kenapa? Ada nilai lebih, harus ada ini dua anak ini. Contoh saja, menunjukkan gak boleh dua ini tertinggal. Al-Muhim seperti itu. Tibi rahimahullah sering mengungkapkan makna-makna tersirat yang kadang lepas atau dari penjelasan para ulama yang lain. Ahsanuha al-fa'al wala tarid wala taruddu muslima. Fa idza ra'a ahadukum ma yaqra. Kemudian Rasulullah katakan, kalau kalian lihat sesuatu yang tidak kalian senangi, terkadang tatoyur itu bisa menggores tawakal seseorang, mulai berefek, memberi pengaruh, jangan-jangan khawatir dia, muncul kekhawatiran sesuatu yang tidak dia senangi. Ketika kalian lihat sesuatu yang demikian, Rasul ajarkan dawa, obat penawar untuk menyembuhkan dari penyakitnya ini, tatoyurnya. Fal yaqul, hendaklah dia ucapkan ini. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant, wa la yadfa'u sayyi'at illa ant, wa la hawla wa la quwata illa bika. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Ay la ta'ti tiara bil hasanat wa la tadfa'ul makruhat. Artinya, tatoyur yang mulai mau masuk dalam dirinya, mulai mengganggu tawakalnya, dengan doa ini si muslim diajari untuk kembali membenahi keyakinannya bahwa tatoyur ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Bukan dia yang membawa kebaikan. Bukan burung ini, bukan tanggal ini, bukan hari itu, bukan tempat itu. Juga dia tidak bisa menghindarkan dirimu dari kejelekan. Dia gak punya pengaruh sama sekali. Tidak memberi pengaruh sama sekali. Sehingga kembali kamu bertawakal hanya kepada Allah. Tatoyurmu sedikit pun tidak punya efek pengaruh apa-apa. Tidak dalam kebaikan, tidak dalam kejelekan. Bal anta wahdaka la syarika lakal ladzi ta'ti bil hasanat wa tadfa'u as-sayyi'at. Hanya engkau ya Allah yang berkuasa, tiada sekutu bagimu, satu-satunya Allah yang mendatangkan kebaikan, Allah yang menghindarkanmu dari kejelekan, mara bahaya, celaka. Dan inilah hakikat tawakal. Hakikat tawakal kepada Allah. Sengaja kalau kita perhatikan, dimulai doa ini dengan Allahumma. Ya Allah maknanya. Allahumma. Maknanya ya Allah. Allahumma. Mim yang kalian ucapkan, kita ucapkan dalam Allahumma. Pengganti dari ya. Ya-nya dibuang. Asalnya kalimat ini tadi, ya Allah. Ya dibuang, enggak disebutkan. Sebagai gantinya dikasih mim di belakang. Allahumma. Kenapa kok mim? Dan kenapa konteks kalimat yang terpilih demikian? Kenapa enggak ya Allah? Ya Allah, la ya'ti bil hasanat illa ant wa la yadfa'u sayyi'at illa ant. Kenapa enggak begitu? Kenapa yang dipilih Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant wa la yadfa'u sayyi'at illa ant? Ada dua faedahnya. Yang pertama, dengan ini mim menunjukkan jamak. Jamak itu artinya mengumpulkan, memperkuat, seakan-akan atau diharapkan dengan doa ini seorang muslim yang berdoa mengumpulkan kalbunya, disatukan. Semula kalau dalam bab ini tatoyur, hatinya terpecah centang perenang. Apa ini? Gelisah, khawatir, takut kalau-kalau ini nanti musibah kena dia, celaka, kalau-kalau ini bahaya, sial ini begini. Hatinya seperti terpecah-pecah. Dengan doa ini dikumpulkan semua. Yang semula berserakan hatinya dikumpulkan jadi satu, diutuhkan lagi, hanya bergantung kepada Allah satu-satunya. Karena faedahnya mim itu menyatukan. Jangan kamu takut, jangan kamu merasa sial, jangan kamu sedih atau khawatir. Bulatkan hati, gak usah kamu ragu, maju, lakukan. Disatukan hati dengan ini. Ini pertama. Kedua, dan ini penting, untuk bertabarruk supaya lebih barokah, mengedepankan lafadz Allah di dalam doa. Kalau Allahumma, yang pertama kamu sebut apa? Allah. Allahumma la ya'ti bil hasanat. Allah yang pertama kamu sebut. Sehingga semakin memantapkan keyakinan dan imanmu, kebaikan hanya Allah yang berikan. Kejelekan tidak ada yang bisa selamatkan kecuali Allah. Agar dapat barokahnya. Walaupun sama tapi akan beda kalau yang pertama terucap di lisanmu ya Allah, masih ada ya sebelum Allah dalamnya bahasa Arab. Beda antara Allahumma dengan ya Allah, walaupun maknanya sama, tapi Allahumma punya makna lebih dua tadi. Mim menyatukan hatimu, bulat tekadmu, enggak berserakan kesana kemari. Yakin hanya Allah yang bawa kebaikan, hanya Allah yang bisa melindungi aku dari kejelekan. Dan barokahnya dengan disebutnya kembali nama Allah yang pertama dia ucapkan, Allahumma. Dan itu yang sering Rasulullah SAW sebutkan dalam doanya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, dan yang lain-lainnya. La ya'ti bil hasanat illa anta. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau, ya Allah. Hasanat, kebaikan yang dimaksud, ya segala kebaikan yang kamu senangi, yang manusia, si muslim dalam hal ini, si muwahhid, mukmin, senang dan berharap itu terjadi, dia dapati. Itu hasanat. Baik itu hasanat syar'iyah, kebaikan-kebaikan syar'i, ya seperti sholat, puasa, zakat, zikir, sedekah, dan yang lainnya. Karena itu membuat senang seorang mukmin, bertambah imannya, kuat imannya kepada Allah. Hasanat, maupun itu hasanat duniawiyah, apapun itu, harta, hasanah, orang senang dengan harta, dapat keuntungan, dapat faedah, laba dalam jual belinya, keuntungan. Anak, hasanah, orang senang punya anak, istri yang soleha, dan yang lainnya semuanya. Hasanah, segala yang membuat senang si mukmin, segala yang membuat nyaman dirinya, hasanah. Semua itu syar'iyah maupun duniawiyah, hanya Allah yang kuasa untuk mempermudahnya bagimu dan memberi taufik untukmu padanya. La ya'ti bil hasanat illa anta. Kecuali engkau ya Allah. Telah lalu dan sering uslub semacam ini lil hasr, untuk pembatasan, dinafikan kemudian diperkecualikan. La ya'ti illa, la yadfa illa, enggak ada kecuali engkau, enggak ada kecuali engkau, menunjukkan hanya satu-satunya, betul-betul enggak ada yang lain, abadan, wasarmadan, enggak akan ada. Jauh lebih menukik makna ini Ketimbang misalnya dikatakan, ya Allah, anta alladhi ta'ti bil hasanat, ya Allah, anta alladhi tadfa'us sayyiat, misalnya. Karena masih membuka peluang secara bahasa, ada bisa jadi yang lain membawa kebaikan, mendatangkan kebaikan, memberi kejelekan, celaka. Nah, tapi ketika dinafikan, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Tidak ada yang menepis kejelekan kecuali engkau. Terbatas. Betul-betul tidak akan membuka peluang bagi yang lain. Dan itu ma'ruf dalam bahasa, pengecualian setelah penafian. Seperti misalnya, kalau orang tua menyampaikan ke anak-anaknya, ada anaknya mungkin 10 atau berapa, atau seorang ustadz, guru di kelas, muridnya mungkin 40-50, semua yang di kelas, tidak boleh ada yang keluar kecuali Ali. Kira-kira ada enggak yang salah memahami, gagal paham, sehingga Z berkata, oh anak juga boleh berarti. Ada yang salah paham begitu? Mungkin? Abadan, enggak mungkin. Enggak mungkin, selama waras akalnya, enggak akan dia salah paham. Kemudian Abdurrahman akan berkata, oh maksudnya anak juga boleh. Kemudian yang Khalid juga berkata, enggak mungkin, abadan. Kalau sudah dikatakan tidak boleh ada yang keluar, berarti semua kecuali Ali. Ya sudah, hanya Ali satu-satunya yang boleh, dan itu difahami oleh semua. Lain kalau dia katakan misalnya Ali boleh keluar, masih buka peluang bagi yang lain. Loh, Ali boleh berarti aku juga boleh. Masih mungkin, karena enggak ada pembatasan. Tapi ketika dikatakan tidak boleh kecuali, sudah menutup semua ruang, semua peluang, semua kemungkinan, gak ada, abadan. Itu bahasa manusia. Apalagi ini nas, wahyu. La ya'ti bil hasanat illa anta. Kembali menguatkan kolbu si muwahid mukmin, enggak ada yang membawa mendatangkan kebaikan kecuali engkau ya Allah. La tatayyur wala yang lainnya, la burung wala hari wala tanggal wala tempat wala apa yang dia lihat wala apa yang dia dengar. Abadan semuanya, enggak ada, dinafikan. Satu-satunya yang ada adalah Allah yang mendatangkan kebaikan. Sama, wala yadfa'us sayyi'at illa anta. Enggak ada yang bisa menepis kejelekan, menghindarkan kamu, menyelamatkan kamu dari kejelekan. Enggak ada apapun itu namanya, apapun itu bentuknya. Dimanapun kamu berada, kapanpun, hanya Allah satu-satunya. Sehingga berlapis pendidikan tauhid dalam lafaz ini. Allahumma sudah seperti tadi antum fahami penjelasannya. Ditambah lagi la illa, penafian, pengecualian. Apa enggak semakin kuat tauhid seorang mukmin dengan doa semacam ini? Beda orang mengucapkan doa hanya terucap di lisannya dengan orang yang mengucapkan dan dia faham maknanya. Dia mengerti lafaz-lafaz ini kandungannya seperti apa. Tauhid. ditanamkan sedemikian rupa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wala yadfa'u sayyi'at, sayyi'at pun seluruh bentuk kejelekan yang tidak diharapkan, tidak disenangi oleh seorang hamba, baik itu untuk sekarangnya atau itu untuk kedepannya. Makanya kalau orang dapat musibah, segera dia kembali kepada Allah, memohon perlindungan, keselamatan. Hatta musyrikin, hatta kufar, hatta orang kafir, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat, faidha rokibu fil fulk, kalau sudah di kapal, iya di darat dia bisa ini itu Tuhannya, berhalanya, sudah dia di laut sana, tengah laut, yang dalamnya ribuan meter, ombak mungkin belasan meter di atasnya, kapalnya terguncang-guncang, angin dahsyat, nyawanya mau copot. Sulit untuk dibayangkan kecuali yang mengalaminya, nasallallahu alaihi wasallam. Antara hidup mati sudah di hadapan matanya, berharap dia keselamatan. Man yadfa'u sayyi'at, siapa yang bisa menepis kejelekan saat itu dari dia untuk menyelamatkannya sampai kembali ke daratan. Hatta musyrikin, langsung kepada Allah, lupa dengan berhalanya, hilang dari benaknya sudah patung-patungnya, cincin-cincinnya, mantra-mantranya, para syaitan, para jinnya, para dukunnya, hilang semua. Satu-satunya yang tersisa dalam kalbunya kontak dia kepada Allah, berharap sangat, ya Allah selamatkan, selamatkan dirinya. La yadfa'u sayyi'at illa anta. Sesuatu yang ditakuti oleh seorang hamba. Da'awallaha mukhlisina lahuddin. Saat itu semua berdoa dan memohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yadfa'u sayyi'at illa anta. Tidak ada yang menepis dari kejelekan kecuali engkau pula, ya Allah. Oleh karenanya kemudian para anbiya alaihimussalam meminta kebaikan hanya kepada Allah, meminta perlindungan, keselamatan dari berbagai kejelekan, sayyiat, juga hanya kepada Allah. Allah sebutkan terkait nabinya Zakaria alaihi salam, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Wahai Rabbku, berikan kepadaku dari sisimu dhurriyah thayyibah, anak keturunan yang baik, yang saleh, yang taat, yang berbakti pada orang tuanya, bertauhid kepada Allah, ibadah. Kebaikan, seperti tadi, anak keturunan disenangi oleh manusia. Kepada siapa mereka minta? Kepada Allah. Rabbi habli, hibahkan padaku. Nabiullah Ayyub alaihissalam Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Ya, dan Ayub juga ketika berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, aku terkena madarat, ini penyakit yang beliau derita alaihi salam, dan engkau maha rahmat, arhamur rahimin, yang paling rahmat, paling kasih sayang kepada hambanya, memohon kesembuhan juga hanya dari Allah SWT. Dan begitu setiap mukmin dan mukminah berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. La ya'tibil hasanat illa anta, la yadfa'us sayyi'at illa anta. Contoh Zakaria dalam ya'tibil hasanat, kebaikan. Contoh Ayub, yadfa'us sayyi'at, untuk menepis dari kejelekan. Wala haula wala quwata illa bika. Tidak ada kekuatan, tidak ada pengaruh kecuali darimu ya Allah. Artinya billah bisa bermakna fillah. Artinya selain Allah tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh. Sehingga yang ternafikan kekuatan secara mutlak dari selain Allah. Usaha dan kemampuan, pengaruh secara mutlak. Maka kekuatan yang sempurna, utuh, pengaruh utuh, sempurna, hanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ba illa bika, maknanya isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, sababiyah. Artinya di sini seorang muslim, muslimah diajari oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk yakin dan membulatkan akidahnya bahwa dia tidak akan mungkin pindah dari satu kondisi ke kondisi lain. Dari semula sakit, parah, kondisi jelek, musibah, apapun itu. Pindah ke posisi yang lain, kondisi lain, selamat, bekher, waras, sehat. Dari fakir yang luar biasa, miskin, terpuruk kondisi ekonominya, pindah kepada kemakmuran, kejayaan, kesuksesan dari satu kondisi ke kondisi lain. Hanya dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan mampu, tidak akan kuat seorang hamba tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan padanya. Semakin dididik untuk bertawakal, bergantung kepada Allah. Hatta kekuatan kita pun ada, memang manusia punya kekuatan, punya usaha, tapi isti'anah hendak diajarkan dalam hadis ini untuk pasrah bulat dia kepada Allah. Hatta kekuatan kita pun enggak akan bisa memindahkan kita dari satu kondisi ke kondisi lain kalau Allah tidak berkehendak. Maka percuma, sia-sia kalau kita bergantung kepada kemampuan kita, bergantung kepada keilmuan kita. Ana mampu, ana bisa, ana punya ilmunya, ana belajar untuk itu, ana dididik untuk itu, ana sudah pengalaman. Gak bisa ya akhi. La haula wa la quwata illa bika. Pindah dari satu kondisi ke kondisi lain hanya karena Allah, pertolongannya, kekuatannya. Jangan pasrah kepada kekuatan dan kemampuan dirimu sendiri. Itu beberapa makna hadis yang Rasul ajarkan. Kelanjutannya insyaallah pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.